إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وصلنا إلى قوله إلى قول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، قال: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبور وما أمر به وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang mengumpulkan, membandingkan antara sunnah Rasulullah SAW fil kubur, tentang kuburan, wama amara bihi wa naha anhu, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tentang kuburan, dan apa yang dilarang, dan juga apa yang diatasnya para sahabat Rasulullah SAW, ini apa yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian dibandingkan baina ma alaihi aktsar an-nas al-yawm, dibandingkan dengan apa yang kebanyakan manusia hari ini kerjakan. Kamu bandingkan. Kata Muqayyim, niscaya ra'a ahaduhuma mudaddan lil akhar. Niscaya kamu akan dapati salah satunya berlawanan dengan yang lainnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, dan apa yang dijalani oleh para sahabat, dengan apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin kebanyakan hari ini pada kuburan-kuburan, niscaya akan kamu dapati mudaddan, bertentangan, munaqidan, saling berlawanan, bihaitsu la yajtami'ani abadan, di mana tidak akan berkumpul keduanya selama-lamanya, tidak mungkin akan bisa disatukan selama-lamanya. Contoh, fanaha Rasulullah SAW anis salati fil qubur. Rasulullah SAW melarang salat di kuburan-kuburan. Wa haula'i yusalluna 'indaha, sedangkan mereka justru mengerjakan salat di kuburan-kuburan. Wa naha 'an ittikhadhiha masajid. Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Ternyata haula'i yabnuna 'alaiha al-masajid. Mereka justru membangun masjid-masjid di atas kuburan. Bahkan setiap ada orang saleh meninggal, mereka bangun masjid di atasnya, di kuburannya. Setiap ada orang baik meninggal, mereka akan bangun masjid di kuburannya. Wa yusammunaha masyahid, dan mereka akan menamakannya sebagai masyahid, monumen peringatan. Si fulan mati, dibangun masjid di atas kuburannya, kemudian diberi nama Masjid Wali Fulan. Masjid Wali Fulan. Mudahatan li buyutillahi ta'ala. Ya, ini betul-betul mereka menandingi Baitullah ta'ala. menjadikannya seperti masjid dan menjadikan fungsinya seperti fungsi masjid seperti Baitullah. Wa nahaa an iqadi suruj 'alaiha. Juga ketika kita lihat pada hadis Rasulullah SAW melarang untuk menyalakan pelita-pelita di kuburan. Pelita itu ceplik atau api. Ini penerangan. Wa haula'i yuqifuna al-wuquf 'ala iqadil qanadil 'alayha. Sedangkan mereka justru mereka benar-benar wukuf, berdiam diri di sana dengan menyalakan qanadil 'alayha, dengan menyalakan pelita-pelita, petromak-petromak, lampu-lampu di kuburan. Dan yang satu untuk alasan yang lain. Kenapa dinyalakan? Ya kan saya sedang i'tikaf di sini. Masa gelap-gelapan? Kenapa kok i'tikaf? Saya i'tikaf di sini karena di sini kan ada kemuliaan, ada begini, ada begitu. Seakan-akan Baitullah. Kalau Baitullah, masjid-masjid Allah, Baitullahil Haram atau Masjid Nabawi, maka semuanya dianjurkan kita, disunnahkan untuk i'tikaf di sana. Tetapi kuburan, enggak ada perintah untuk i'tikaf di sana. Karena mereka melanggar i'tikaf di tempat yang bukan untuk i'tikaf, akhirnya mereka melakukan pelanggaran berikutnya, yaitu menyalakan pelita-pelita yang Rasulullah SAW juga melarang, menyalakan pelita-pelita di kuburan. Wanaha an tattakhid 'eidan, wanaha an tuttakhad 'eidan, dan dilarang pula untuk menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Dan sudah dibahas makna perayaan, yakni berkumpulnya manusia di satu tempat tertentu pada tanggal tertentu untuk acara tertentu. Yang dikatakan Eid, yang terkumpul padanya tiga perkara: pertemuan manusia, kemudian waktu yang berulang setiap tahun misalnya, kemudian yang ketiga ada acara khusus. Maka ketika mereka berduyun-duyun ke kuburan pada tanggal tertentu, malam Jumat Kliwon misalnya, atau pada malam Khol, ulang tahun kelahiran si fulan atau ulang tahun kematian si fulan, khol-khol yang mereka adakan, itu juga Eid. Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai Eid. Ternyata haula'i yattakhidunaha a'yadan wa manasik, sedangkan mereka justru menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat perayaan, tempat pertemuan rutin tiap tahunnya, dan membuat manasik-manasik, acara-acara. Wa yastami'una laha kajtima'ihim lil'id aw akthar, mereka berkumpul di kuburan itu seperti berkumpulnya mereka di hari raya atau bahkan lebih ramai lagi. Wa amara bitaswiyatiha, kalau kita lihat pada hadis Rasulullah melarang untuk meninggikan kuburan. Wa amara bitaswiyatiha, memerintahkan untuk meratakannya dengan tanah. Hanya boleh ditinggikan satu jengkal, dan itu pun tidak ditambah tanah dari tempat lain. Yang beberapa pekan niscaya akan kembali ya rata dengan tanah. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abil Hayyaj Al-Asadi, qala qala Ali radhiyallahu taala anhu, yani Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maukah aku utus engkau dengan sesuatu yang Rasulullah SAW pernah mengutus aku dengannya? Maukah aku utus engkau dengan sesuatu yang Rasulullah SAW pernah menyuruh aku, mengutus aku untuknya? Yaitu an la tada' timsalan illa tamastahu, wa la qabran musharrafan illa sawaitahu. Perintahnya agar jangan engkau tinggalkan satu patung berhala kecuali kau hancurkan, dan jangan tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Wa fi sahihi aidan, dan juga dalam Sahih Muslim dari Thumamah dikatakan, qala kunna ma'a Fudalah ibn Ubaid bi ardir Rum, kami pernah bersama Fudalah ibn Ubaid di bumi Romawi, Biradis nama tempatnya. Fatuufiya sahibun lana, meninggallah seseorang teman kami. Fa amara Fudalah biqabrin, kemudian Fudalah memerintahkan untuk menggali kubur. Setelah itu dikubur di sana, fasuwiya, maka diratakan tanahnya dengan tanah. Tsumma qala, kemudian berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'mur bitaswiyatiha wa haula yubaliguna fi mukhalafati hadainil haditsain. Kemudian beliau fadalah menyatakan, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan tanah kuburan. Ini hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Wa kaifa haula, bagaimana mereka manusia kebanyakan kaum muslimin hari ini, justru mereka sangat menentang ucapan Rasulullah ini dengan sekeras-keras penentangan. Wa haula yubaliguna fi mukhalafati hadainil haditsain, mereka menyelisihi dua hadis ini terang-terangan dengan yubaligun, melampaui batas dalam menentang hadis ini. Bukan hanya ditinggikan tapi disemen. Bukan hanya disemen tetapi ditinggikan lagi, diberi marmer-marmer. Bahkan bukan hanya diberi marmer, diberi kubah di atasnya, diberi tembok seperti masjid. Na'udzubillah min dzalik. Ditinggikan saja tidak boleh, ditambahkan tanah selain dari tanah yang ada di situ juga tidak boleh. Ternyata ini justru dibangun oleh mereka dengan batu bata, dengan semen, dengan berbagai macam marmer-marmer, kemudian ditambah lagi tembok di sekitarnya, tambah pintu jendela, dan kemudian diberi kubah di atasnya. Qul inna a'udzubikumullah innal man yubaliguna fi mukhalafati hadainil haditsain. Ini namanya menyelisihi dengan setinggi-tinggi penyelisihan terhadap dua hadis tadi. Ya Rasulullah menyatakan, la tada' qabran musyarrafan illa sawaitahu, jangan tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Wa yarfa'unaha 'anil ard kal bait, mereka meninggikan kuburannya tinggi di atas tanah, kal bait, seperti membangun rumah. Wa yaqiduna 'alaiha al qibab, mereka bangun di atasnya kubah-kubah. Qibab, qibab adalah bentuk jamak dari kubah. Apalagi yang matinya katanya pejuang, mujahid fisabilillah, yang ternyata bukan mujahid tapi teroris, dibangun dengan menghabiskan uang sekian miliar untuk kuburan. Iya, kuburannya tokoh besar, Gus Dur, berapa miliar. Ngapain? Orang yang hidup banyak yang gak punya rumah, kenapa orang mati dibangunkan rumah sekian miliar? Qul inna a'udzubikumullah. Itu jelas penyelisihan terhadap nabi, hadis nabi dengan sebenar-benar penyelisihan. Wa naha an tadsisil qabri wal bina'i alaih, Rasulullah juga melarang untuk mencat kuburan dan membangunnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, qala naha Rasulullah SAW an tadsisil qabri wa an yu'ad 'alaihi wa an yubna 'alaihi bina'un. Di dalam sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk mengecat kuburan atau menduduki kuburan atau membangun di atasnya bangunan-bangunan. Wa naha 'anil kitabati 'alaiha, dan Nabi juga melarang untuk menulis tulisan-tulisan pada kuburan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dalam sunannya dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tujassasul qubur wa an yuktab 'alaiha. Dilarang untuk dicat kuburan dan dilarang untuk ditulis di atasnya tulisan-tulisan. Bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Mereka membangun kuburannya, mereka mengecatnya dengan cat-cat yang bagus, kemudian mereka menulisnya dengan tulisan-tulisan. Bukan hanya namanya dan umurnya, lebih dari itu. Mereka tuliskan di sana namanya, umurnya, sejarahnya, dan mereka tuliskan sejarah ringkasnya dan fadailnya, keutamaan si mayit. Beliau pernah begini, beliau pernah begini, dalam prasasti. Ini semua bid'atun muhdathah, ini semua adalah bid'ah yang diada-adakan oleh manusia. Dilarang oleh Rasulullah SAW, dan itu bukan dari ajaran Rasul SAW. Berkata Tirmidzi tentang hadis ini, hadis hasanun sahih, Hadis ini hasanun sahih. Wa haula'i yattakhiduna 'alaiha al-alwah, sedangkan mereka membikin alwah, membikin prasasti-prasasti, yaktubuna 'alaiha al-Qur'an wa ghairuh, mereka tuliskan di sana Al-Qur'an dan lain-lainnya. Kalau kita lihat kuburan-kuburan mereka hari ini, apalagi kuburan yang dianggap wali, wallahu ta'ala alam wali atau bukan, apa yang dianggap soleh, wallahu alam soleh atau enggak soleh, itu dibangun kuburannya, diperindah dan penuh dengan tulisan-tulisan. Kaligrafi, kaligrafi, bahasa Arab. Ada ayat, ada ucapan-ucapan ulama, ada berbagai macam tulisan sejarah-sejarahnya. Qul inna a'udzubikumullah, semua itu bid'atun muhdatsah. Semua itu perkara yang dilarang, haram untuk dikerjakan oleh kaum muslimin. Wa naha an yuzan 'alaiha ghairu turabiha. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya dilarang untuk menambah tanah dari tanah lain selain tanah kuburan itu. Ketika digali, tanahnya dikumpulkan, maka ketika dikubur, tanah yang itu juga yang dimasukkan dan jangan ditambah ghairu turabiha. Jangan ditambah dengan tanah lain. Sebagaimana diriwayatkan larangan ini oleh Abu Dawud dalam hadis Jabir juga bahwasanya Rasulullah SAW naha an yujassasul qabru wa yuktab alaihi aw yuzad alaihi. Dilarang untuk mengecat kuburan atau menulis-nulis di atasnya atau ditambah atasnya. Ini tambah tanah dengan tanah lain. Bagaimana dengan kaum muslimin hari ini? Kebanyakan mereka haulai yaziduna alaihi siwat turab al-ajurra wal-ahjar wal-jussa. Mereka menambah dengan berbagai macam tambahan. Bukan hanya tambahan tanah, mereka tambah tanah, pasir, batu, dan kemudian campur semen. Mereka tambah lagi batu bata. Mereka tambah lagi berbagai macam al-ahjar wal-juss, dan mereka berikan lapisan-lapisan padanya, cat-cat dan seterusnya. Ini yuzad alaih. Sedangkan Nabi melarang, naha Rasulullah SAW an yujassasul qabru wa an yuzad alaih. Dilarang untuk mengecat kuburan, membangunnya, dan juga untuk yuzad alaih, ditambah dengan tambahan lain, ditambah dengan tanah-tanah lain, dilarang alias haram. Kalau dilarang oleh Rasulullah SAW maknanya haram, karena nahyu yaqtadil wujub, nahyu yaqtadi at-tahrim. Yang namanya larangan itu konsekuensinya haram. An-nahyu yaqtadi at-tahrim. Bahwa yang namanya larangan konsekuensinya berarti haram. Wa naha Umar ibn Abdul Aziz an yubna al-qabr bi ajr. Wa awsa an la yuf'al dhalika bi qabrihi. Dilarang oleh Umar ibn Abdul Aziz ketika beliau akan wafat, jangan kalian menambah kuburanku dengan berbagai macam batu bata atau tanah-tanah lain. Al-ajr adalah tanah liat yang sudah dibikin kotak dengan dicampur aneh-aneh, dicampur semak-semak supaya merekat sehingga menjadi seperti batu bata tapi besar. Qul inna a'udzubikumullah. Umar bin Abdul Aziz melarang untuk menambah dengan yang seperti itu. Alla yuf'al dzalika bi qabrihi, agar jangan dilakukannya pada kuburannya. Padahal masih tanah, belum dibakar. Kalau di Indonesia kan setelah dibikin tanah liat itu kotak-kotak, kemudian dibakar, jadilah batu bata. Tapi di sana masih bentuk tanah. Cuma supaya bisa disusun, dibikin kotak dengan perekatnya adalah semak-semak tadi. Semua itu dilarang oleh para ulama, dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyatakan jangan tambahkan pada kuburanku dengan yang seperti itu. Wa awsal Aswad ibn Yazid an la taj'alu 'ala qabrihi ajran. Demikian pula Al-Aswad ibn Yazid rahimahullah berpesan agar jangan ditambahkan, jangan dijadikan di atas kuburannya ditambah dengan tanah-tanah lain, jangan diberikan ajr. Wa qala Ibrahim an-Nukhai, mereka dan beliau mengatakan kanu yakrahuna al-ajr 'ala quburihim, mereka tidak suka untuk menambah kuburan-kuburan mereka dengan ajr. Wa awsa Abu Hurairah, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika hadratul wafah, ketika beliau didatangi kematian, beliau menyatakan dengan wasiatnya, la tadribu alayya fustatan, jangan dibangun di atas kuburanku fustat. Fustat itu seperti kemah, yakni bangunan sementara untuk dilindungi dari panas, dari hujan dan sebagainya. Maka Abu Hurairah tidak ridha. Ketika beliau hampir wafat, beliau menyatakan jangan jadikan di kuburanku. Memakai fustat di atasnya. Dia tidak mau dibangun di atasnya, diberi fustat, diberi kemah, diberi payung, diberi apa lagi. Wakarihal Imam Ahmad an yudrab ala al-qabrihi fustat. Demikian pula Imam Ahmad tidak suka. Dan beliau menyatakan jangan jadikan di kuburannya fustat. Tidak mau dijadikan di atas kuburannya seperti atap-atapan atau kemah-kemahan atau apa yang biasa dipakai untuk pernikahan. Kenapa? Tenda-tenda. Wal maqsud, dan maksud dari semua itu, anaha ula'il mu'adzimina lil qubur al muttakhidinaha a'yadan al muqirina 'alayha as-suruj alladhina yabnuna 'alayha al masajid wal qibab munaqidun lima amara bihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud dari apa yang kita sampaikan bahwa mereka yang mengagung-agungkan kuburan-kuburan dengan menjadikannya sebagai perayaan-perayaan, dengan menyalakan di kuburan pelita-pelita, lampu-lampu, yang membangun di atas kuburan itu masjid-masjid, bangunan-bangunan seperti rumah atau kubah-kubah dibangun di atas seperti kubah-kubah masjid, mereka munaqidun, mereka menentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menentang ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhadduna lima jaa bih, mereka terang-terangan menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa a'zamu dhalika ittikhadhuha masajid, dan yang paling besar dari penentangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mereka menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Ini penentangan paling besar. Wa iqadu suruj 'alaiha, dan juga menyalakan pelita-pelita di kuburan. Wa huwa minal kaba'ir, dan itu termasuk dosa-dosa besar. Waqad sarraha al-fuqaha min ashabi Ahmad wa ghairihim bi tahrimih, dan juga ditegaskan oleh para fuqaha dari kalangan pengikut-pengikut Imam Ahmad dan juga lain-lainnya, mereka semua tegas menyatakan bi tahrimihi, tegas menyatakan haramnya membangun masjid di kuburan, haramnya meninggikan kuburan, haramnya menyalakan pelita-pelita di kuburan. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullah, walau ubiha ittikhadh as-suruj 'alayha lam yal'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man fa'alahu. Kata Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullah, kalau dibolehkan menjadikan pelita-pelita di kuburan, niscaya Nabi tidak akan melaknat orang-orang yang menyalakan pelita di kuburan. Niscaya Rasulullah SAW tidak akan melaknat orang-orang yang melakukannya. Kalau Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukannya, artinya haram, tidak boleh menyalakan pelita di kuburan. Wali anna fihi tadyi'an lil mali fi ghairi fa'idah, karena sekian madarat terjadi dengan menyalakan pelita-pelita di kuburan. Apa madarat-madaratnya? Pertama, membuang harta sia-sia. Habis minyaknya berapa liter setiap hari, untuk apa? Ngapain? Apakah si mayitnya mau baca kitab sehingga perlu penerangan? Apakah si mayitnya ingin melihat sesuatu, ingin jalan-jalan kalau gelap gak kelihatan? Isil faedah. Atau untuk penunggunya, ngapain penunggunya nunggu di situ? Padahal tidak dianjurkan untuk etikaf di kuburan. Etikaf itu di masjid. Apakah dengan nama tirakatan atau dengan nama semedi atau dengan nama apapun, haram hukumnya. Yang namanya berdiam diri di satu tempat, tidak kemana-mana dalam beberapa lama untuk ibadah, hanya i'tikaf. Kalau ada yang lain, maka itu bid'ah. Berdiam diri di satu tempat dengan niat ibadah, apakah ada selain i'tikaf? Dan i'tikaf di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid, kata Allah. Siapa yang mengajari kalian untuk itikaf di kuburan-kuburan? Apakah para salafus saleh mengerjakannya? Mengajarkan demikian? La wallah, tidak dinukilkan satu pun riwayat para sahabat itikaf di kuburan seseorang atau di kuburan Nabi misalnya, tidak ada. Semua mereka mengerti bahwa itikaf fil masajid. Ikhwan fillah na'azukumullah, maka pertama, menyalakan pelita itu tadyi'an lil mali fi ghairi faidah. Menyia-nyiakan harta bukan untuk faedah. Ini enggak ada faedahnya. Tadbir. Berarti terkena ayat Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mentabdirkan harta, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan, teman-temannya setan. Maka sedekah untuk perkara tabdir termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan. Termasuk ta'awun ala dosa, termasuk bantu-membantu atas dosa dan kemaksiatan. Misalnya setiap malam Jumat ada orang-orang yang berduyun-duyun sedekah minyak setengah gelas dan kembang tujuh warna. Kira-kira minyaknya untuk apa? Untuk menyalakan pelita-pelita di kuburan itu, di kuburan keramat tersebut. Kalau menyalakan pelitanya haram, maka membantunya dengan minyak juga haram. Kalau kamu melakukannya, berarti kamu mendukung keharaman. Kamu memberikan minyaknya, mereka menyalakannya. Ta'awun ala mudadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling bantu membantu untuk menentang Nabi. Mereka saling dukung mendukung untuk menentang sunnah. Mereka saling dukung mendukung untuk menentang ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mau sedekah, sedekah ke masjid-masjid yang jelas mereka butuh. Kalau mau membantu, bantulah kebaikan-kebaikan mereka-mereka yang ingin beramal salat di masjid-masjid, beribadah dan sebagainya. Mereka butuh sekian fasilitas, maka silakan bantu. Tetapi apa adapun yang di kuburan-kuburan menyalakan pelitanya haram, ada apa dibantu? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, yang pertama kejelekannya adalah tadyi'an lil mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang percuma. Yang kedua, ifratan fi ta'zimil qubur. Yang kedua, itu termasuk melampaui batas dalam memuliakan kuburan. Kuburan itu tidak perlu dimuliakan dengan pelita-pelita. Kalau kamu menyalakan pelita-pelita, berarti kamu melampaui batas dalam memuliakan kuburan-kuburan. Ashbaha ta'zimil asnam. Dan itu menyerupai pemuliaan berhala-berhala. Patung-patung yang disembah oleh musyrikin dari kalangan Hindu ataupun Buddha ataupun musyrikin jahiliyah ataupun patung-patung yang mereka sembah dari agama-agama lain, semuanya dalam keadaan diagungkan dengan apa? Dengan dinyalakan pelita-pelita, lampu-lampu cahaya padanya. Qala wa la yajuz ittikhadul masajid 'alal qubur li hadzal khabar, maka tidak boleh menjadikan masjid di kuburan-kuburan, membangun masjid di kuburan-kuburan karena riwayat ini. Karena hadis yang kita baca tadi. Walianna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, dan karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat para Yahudi karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Law kana al-amru biyadi, kata para ulama, kalau saja urusannya di tanganku, maka niscaya aku akan memperluas Masjid Nabawi ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Di samping kanan itu lebih utama, juga tidak memasukkan kuburan ke dalam masjid. Ini ucapan para ulama yang menyaksikan kejadian-kejadian, kok pada akhirnya kuburan Nabi masuk ke dalam masjid. Mereka menyatakan, law kana al-amru biyadih, kalau saja aku yang memegang tampuk pimpinan dan kekuasaan, aku akan meluaskannya ke kanan. Qul inna a'udzubikumullah. Karena memang kanan selalu diutamakan di dalam hadis-hadis. Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu at-tayammun. Fitna'ulihi wa tarajulihi wa fisya'nihi kullih. Maka Rasulullah SAW menyatakan, semoga Allah melaknat orang Yahudi karena menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Yuhadziru ma sana'u. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah memperingatkan apa yang dilakukan oleh Yahudi, agar kalian kaum muslimin jangan meniru-niru Yahudi. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, tidak diragukan kesahihannya. Waqalat Aisyatu, dan Aisyah berkata, innama yubriz qabru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li'alla yuttakhad masjidan. Innama lam yubriz qabru Rasulullah sallallahu, kuburan Rasulullah hanya saja tidak ditampakkan, tidak ditunjukkan depan umum karena khawatir akan dijadikan sebagai masjid, sehingga kuburannya di rumah Aisyah. Limadza ma ubriza qabru, ma ubriza qabruhu li'alla yattakhid an-nas masjidan. Kata Aisyah, tidak ditampakkan di depan umum kuburannya karena khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Dijadikan sebagai masjid dengan dibangun bangunan masjid, ataupun dijadikan sebagai masjid, dijadikan fungsinya seperti fungsi masjid. Ya, ini tempat-tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran. Maka dilarang. Maka ma ubriza qabruhu, maka kuburannya tidak ditampakkan di depan umum, tetapi dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lianna takhsis al-qubur bis-salati 'indaha yushbih ta'dhim al-asnam. Karena mengkhususkan kuburan-kuburan untuk salat di sisinya itu menyerupai pengagungan berhala dengan sujud di sisinya. Wa taqarrub ilaiha, dan mendekatkan diri kepadanya. Kita tanya, apa yang dilakukan oleh musyrikin jahiliyah, apa yang dilakukan oleh Hindu dan Buddha, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin sepanjang masa terhadap berhala-berhala mereka? Apa yang mereka lakukan? Sujud, ruku, komat-kamit, baca mantra-mantra, baca pujian-pujian segala macam. Baik, kita tanya pada mereka, dalam rangka apa kalian sujud depan berhala? Dalam rangka apa kalian ruku depan berhala? Dalam rangka apa kalian berdiam diri di situ semedi berlama-lama? Mereka semua akan menjawab dengan jawaban yang sama. Dalam rangka mengagungkan berhala-berhala kami. Iya kan? Karena memang mereka musyrik, kafir. Sekarang tanyakan kepada muslimin, ada apa kalian sujud di kuburan-kuburan itu? Ada apa kalian ruku di kuburan-kuburan itu? Ada apa kalian bersemedi, berdiam diri di situ berlama-lama? Ada apa kalian membaca berbagai macam bacaan-bacaan di sana? Mereka menjawab, kami ingin beribadah kepada Allah. Maka kita katakan, kalau kalian ingin beribadah kepada Allah, masjid tempatnya. Kenapa di kuburan? Iya kan? Kalau alasannya, jawabannya, untuk beribadah kepada Allah. Jawaban yang bagus kan? Kalau mau beribadah kepada Allah, di masjid, bukan di kuburan. Kalau kalian memilih kuburan dan meninggalkan masjid, artinya kalian punya alasan lain. Jawab. Kalau didesak, pasti akan keluar aslinya. Sebab kalau alasannya cuma ibadah, kalau alasannya ibadah kepada Allah, kenapa harus di kuburan? Ya di masjid, kenapa di kuburan? Tetapi ketika dikorek, tanya yang jujur, jawab dari hatimu, kenapa? Kok gak di masjid, kenapa di kuburan? Dan kuburannya, kenapa bukan kuburan yang lain, hanya kuburan ini? Oh, ini karena kuburan wali, kuburan orang soleh, karena boleh ditinggikan tingkatkan ketahuan. Berarti maksudnya, ya anu, karena ini kan kuburan orang soleh, kita ingin menghormati orang soleh. Sama musyrikin tadi ingin menghormati berhalanya, dan kamu ingin menghormati kuburan orang soleh. Berarti yushbihu, menyerupai apa yang dilakukan oleh musyrikin di depan berhala-berhala mereka. Bentuk-bentuknya sama, tujuannya pun sama. Hanya saja mereka masih dikatakan muslimin karena mereka menyatakan kami ibadahnya kepada Allah. Hanya saja supaya orang yang mati ini ikut kena cahaya qiraah, ikut terkena cahaya bacaan kita, katanya. Qanibina azakumullah, sok pinter. Kalau benar seperti itu, kenapa para sahabat enggak melakukan terhadap kuburan Rasulullah? Kalau ucapan kamu benar, bahwa kalau sholat di pinggir kuburan, kuburannya akan ikut terang. Urusan terang atau tidak terangnya di kuburan, tergantung amal soleh si mayit. Tergantung perbuatan dia di dunia. Tergantung agamanya. Tergantung ibadahnya. Tergantung ikhlasnya dia ketika beribadah pada Allah. Bukan urusan kalian membaca di pinggirnya, kemudian ikut terang. Kalian ini sedang berbicara masalah apa? Masalah dunia? Atau masalah alam barzakh? Alam barzakh itu alam gaib yang kamu, saya, dan kita semua tidak tahu keadaannya. Alam barzakh, alam yang gaib. Kita tidak tahu kecuali yang diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih. Selesai. Maka jangan kamu kias-kiaskan. Kalau kita nyalakan lampu di sini kan yang sebelahnya ikut terang. Jadi kalau kita nyalakan tasbih, tasbih itu nurnya hadisnya. Wa subhanallah dia... wa takbir kada walhamdulillah dan seterusnya, cahaya. Maka kalau kita di sebelahnya, sinarnya akan menerangi kuburan ini. Yang benar, kamu lihat sendiri, Oh enggak. Terus dari mana tahunya? Ya anu, enggak akan bisa jawab. Kenapa dalil enggak ada? Melihat sendiri pun enggak. Kenapa kamu lakukan seperti itu hanya karena tebak-tebakan kamu? Bisa jadi akan begini, bisa jadi akan begitu. Ini alasan klasik kenapa mereka membangun masjid di sebelah kuburan keluarganya. Ini kuburan kakek buyut saya. Saya ingin membangun masjid di sebelahnya. Kenapa? Kok bangun masjid di kuburan itu? Ya supaya kakek buyut saya itu ikut setiap hari mendengarkan ayat Al-Quran, ingin mendapatkan cahaya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kawan ibn a'azakumullah, kita jawab seperti tadi. Bahwa alam barzah berbeda dengan alam dunia. Tidak bisa kamu kias-kiaskan dengan dunia. Yang kedua, masalah alam kubur sesuai dengan keadaan amal solehnya. Bisa menjadi hufratun min hufarin nar, bisa menjadi blumbang dari blumbang-blumbang neraka, bisa juga menjadi raudhatun min riyadil jannah. Bisa menjadi kebun dari kebun-kebun surga, bisa pula menjadi hufratun min hufarin nar. Tergantung amalnya. Yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disunahkan hanya berdoa dan mendoakan si mayit. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa'wasi' madkhalahu, wa'ksilhu bilma'i wa talji wal barad. Itu diajarkan. Bukan dengan seperti tadi. Kalau sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, pasti jelek. Kalau sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, pasti akibatnya di belakang hari, pasti jelek. Kembali ke ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Waqad rawayna anna ibtida'a ibadatil asnam ta'zimul amwat. Dan kita sudah riwayatkan riwayat-riwayat hadis yang menyatakan anna ibtida'a ibadatil asnam, bahwa permulaan penyembahan berhala adalah ta'zimul amwat, pengagungan kuburan-kuburan. Bittikhadhi suwarihim, dengan mengambil gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya dan seterusnya. Wa tamassuh biha, dengan mengusap-ngusap kuburan tersebut. Wa shalah indaha, dan salat di sisinya. Qad rawaina, kita sudah meriwayatkan. Riwayat siapa? Hah? Sudah dibaca, artinya sudah diriwayatkan, sudah disebut riwayatnya. Hah? Asar dari siapa? Dari sahabat siapa? Yang menceritakan tentang awal pertama penyembahan berhala terjadi di muka bumi. Nah, ayo. Jangan ragu-ragu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di antaranya. Ada riwayat-riwayat yang lain. Ibnu Abbas meriwayatkan tentang awal pertama terjadinya penyembahan berhala di zaman kaum Nuh, yaitu ketika mereka mengagungkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Ini nama-nama berhala mereka. Kata Ibnu Abbas, lima nama ini kanu dulunya adalah rijalun salihun, orang-orang yang saleh. Matu fi syahrin, mereka mati dalam satu bulan semuanya. Akhirnya mereka kehilangan orang-orang saleh tadi yang membimbing mereka. Akhirnya mereka membuat gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya. Falam tu'bad, tapi belum diibadahi. Sampai ketika mereka hilang, mereka generasi tersebut sudah pada mati, wafat, ganti dengan generasi lain. Wanusial ilmu, dan ketika ilmu dilupakan, ubidat, akhirnya diibadahi. Berarti awal pertama peribadatan berhala adalah dalam rangka mengagungkan orang soleh, menghormati orang soleh, menghormati peninggalan-peninggalan orang soleh. Ini kayu keramat. Kenapa? Kayu disandari wali. Ini kenapa keramat? Oh, ini keranjang keramat. Keranjang yang biasa dipakai oleh wali. Ini kereta keramat. Kenapa? Karena kereta yang dipakai oleh wali. Semua yang dipakai wali jadi keramat. Astagfirullahaladzim. Semuanya alasannya dipakai orang soleh. Disandari orang soleh jadi keramat. Dinaik ke orang soleh. Ini batu diduduki orang soleh jadi keramat. Ini pohon disandari orang soleh jadi keramat. Kenapa? Kok aneh seperti itu? Kok ajarannya seperti ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran musyrikin? Yang senangnya membesar-besarkan, mengagung-agungkan benda mati. Mengagungkan pohon, mengagungkan kayu, mengagungkan batu, kuburan, dan seterusnya, dan seterusnya. Qad rawayna. Alhamdulillah kita sudah riwayatkan asar-asarnya. Bahwasanya awal pertama peribadatan berhala adalah pengagungan orang saleh. dengan mengambil gambar-gambarnya, dengan mengagungkan peninggalan-peninggalannya. Waqad ala al-amru biha ula'i dhullal musyrikin ila an syara'u lil quburi hajjan. Bahkan urusannya sampai membawa mereka ad-dhullal, orang-orang sesat itu, al-musyrikin, orang-orang musyrik itu, sampai terbawa untuk membuat syariat baru terhadap kuburan itu seperti haji. Haji kubur. Wa wada'u lahu manasik, dan mereka meletakkan manasiknya. Siapa yang mau mengunjungi kuburan wali tersebut, keramat Sunan Anu, itu ada aturannya. Ihramnya begini, mulainya begini, lepas sandalnya di sini, kemudian tawafnya di sini, kemudian manasik terakhirnya begini, penutupnya begini. Diajarkan manasiknya dan ditulis oleh mereka dalam buku-buku dan dibagi-bagikan. Manasik haji kuburan keramat. Sampai-sampai membawa mereka untuk membuat syariat baru. Am syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Kata Allah, apakah mereka membuat syariat baru yang Allah tidak pernah izinkan pada mereka? Hatta sannafa ba'du ghulatihim fi dhalika kitaban wa sammahu, hingga mereka menulis ba'du ghulatihim, sebagian tokoh ekstrim mereka menulis satu buku khusus. Sammahu, diberi nama Manasik Hajjil Masyahid. Apa terjemahannya? Manasik haji ke tempat-tempat keramat. Manasik haji ke tempat-tempat keramat. Aturan haji ke tempat keramat. Mudaha minhu bil quburil baitil haram. Ini adalah penyamaan mereka terhadap kuburan dengan Masjidil Haram. Mereka menyamakan kuburan dengan Masjidil Haram. Wala yakfa anna hadha mufaraqah li dinil Islam. Dan ini tidak syak lagi, tidak samar lagi bahwa ini pemisahan dari agama Islam. Artinya dia sudah terpisah dari agama Islam. Keluar dari agama Islam dengan membuat agama baru, membuat syariat baru. Wa dukhul fi dini ubadil asnam, dan dia masuk ke agama baru, yaitu agama ubadil asnam, agama penyembah berhala. Nah, fanzur ila hadha at-tabayyunil 'adzim baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu min an-nahyi 'amma taqaddam dzikruhu fil qubur wa baina ma syara'ahu haula'i wa qasaduhu. Lihatlah, undur, lihatlah kepada tabayyunil 'adzim. Lihatlah perbedaan yang sangat mencolok antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dituju oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan apa yang mereka syariatkan, yang mereka bikin, yang mereka tuju. Wala raiba anna fi dzalika minal mafasid ma yu'jizul 'abdu an hasrihi. Dan tentunya tidak ada keraguan dalam masalah ini, dari kerusakan-kerusakan yang terjadi, yang ma yu'jizul 'abd, yang membikin hamba tidak mampu untuk menghitung banyaknya kerusakan yang terjadi. Silakan hitung berapa kerusakan yang terjadi dengan syariat haji seperti itu. Yang paling besarnya kesyirikan. Berbagai macam kebid'ahan terjadi. Penentangan terhadap sunnah terjadi. Kemaksiatannya juga tabdir, membuang-buang harta percuma juga terjadi. Apalagi bahkan ditambah plus dengan kemaksiatan-kemaksiatan dalam rangka-dalam rangkanya. Plus ikhtilatnya, bercampurnya laki dengan perempuan. Bahkan di depan kuburannya ada sumur keramat, namanya sumur tujuh. Mereka mandi di sana laki maupun perempuan. Apakah itu bukan maksiat? Haram, mafasid azimah yu'jizul 'abdu hasrahu. Sungguh kerusakan yang sangat banyak, yang sangat besar, yang hampir enggak bisa dihitung oleh seorang hamba karena banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam acara-acara syirik mereka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.